Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, waffaqani Allah wa iyyakum likulli khair. Kita masih dalam pembahasan babul af'al, dan kita telah mengambil dua macam fi'il, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Yang kedua fi'il ini hukumnya bagaimana? Indang ya Ahmad. Hukum fi'il madhi dan fi'il amr itu hukumnya mabni atau mu'rab? Mabni, ahsanta. Kedua-duanya hukumnya mabni. Namun masing-masing punya perincian dari sisi dimabnikan atas apa. Dan telah kita lewati bahwasanya fi'il madhi dilihat dari dimabnikannya atas apa terbagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama yaitu mabni atas apa, Abang Mujahid? Al-Fath. Kapan itu? Kapan ini, Hamzah? Fi'il madhi enggak ada saya akhir. Ketika tidak bersambung dengan apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, itu saja. Apa satunya? Apa Abdul Rahman? Ketika bergabung dengan ta'nin. Kalau sulit, ikhwani fillah, menghafalnya, hafal dengan contoh, baru nanti diterangkan. Misalnya caranya seperti ini. Mabni atas fathah, ambil zahaba, zahabat. Zahaba, zahabat, baru dipikir. Zahaba itu yang enggak bertemu akhirnya dengan apapun, zahabat yang bertemu dengan ta'nin. Ini mabni atas fathah. Kemudian mabni yang kedua atas apa, Pak Muhammad Padang? Atas dhammah. Kapan itu? Ketika bergabung dengan wawu jamaah. Kalau sulit, ambil contohnya saja. Dhahabu. Dhahabu. Oh, ini mabni atas dhammah ketika bergabung dengan wawu jamaah. Itu saja. Nah, mabni atas dom itu cuma satu keadaan atau satu tempat saja. Kemudian mabni yang ketiga atas apa, Furqan? Atas sukun. Kapan itu? Ketika bergabung dengan ta'fa'il. Dhahabtu, dhahabta, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabtunna. Ini semuanya mabni atas sukun. Yang kedua, ketika bersambung dengan na alfa'inin, contohnya kulna atau dhahabna, tayyib. Yang ketiga, ketika bergabung dengan non ina, contohnya dhahabna. Ini semua keadaan ikhwani fillah di mana fi'il madhi mabni ala sukun. Sekarang kita masuk pada fi'il amr. Atas berapa keadaan dilihat dari mabninya, apa zura'ah? Fi'il amr. Apa saja? Mabni atas sukun. Mabni atas fathah. Mabni atas hilangnya huruf illah atau mabni ala hadfi harfil illah. Tayyib. Yang terakhir, ha? Kurang satu ini. Nah, mabni atas hilangnya nun atau membuang nun. Mabniyun ala hadfi nun. Sekarang letak masing-masing. Mabni ala sukun, di mana letaknya Ahmad? Fi'il amr dimabnikan atas sukun, kapan itu? Ini dua keadaan. Yang pertama ketika bergabung dengan nun inath, yang kedua ketika tidak bergabung dengan sesuatu apapun. Mabni ala hadfi harfil illah, berapa tempat? Anda Muhammad, pada ketika bergabung dengan alif, waw, dan ya, apa itu? Fi'il yang bagaimana? Fi'il apabila mu'tal akhir. Sudah, itu saja. Fi'il mudhari' mu'tal akhir asalnya. Kemudian ketika menjadi fi'il amr, ya, semua fi'il mu'tal akhir ikhwani fillah ketika menjadi fi'il amr, maka dia mabni ala hadfi harfil illah. Tayyib. Selama tidak bergabung dengan dhamir-dhamir yang lain. Mabni ala hadfi nun, kapan itu? Abdurrahman. Nah, atau wawul jamaah. Ya mukhatabah. Apabila fi'il amr tersebut bergabung dengan alif tasniyah atau wawul jamaah atau ya mu'annatah mukhatabah. Dan yang terakhir mabni alal fathi, kapan itu? Al-Qur'an. Apabila bergabung dengan nun taukid. Nah, usykuran. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada fi'il yang ketiga. قال المؤلف حفظه الله تعالى ثالثا yang ketiga الفعل المضارع فعل مضارع قال المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. Fi'il mudhari' ini jenis fi'il yang ketiga. Dan fi'il ini ikhwani fillah secara hukum keluar dari keumuman hukum fi'il. Karena hukum asal fi'il itu mabni. Sedangkan fi'il mudhari' dia mu'rab. Tayyib. Dan nanti akan dijelaskan kenapa dia mu'rab. Sekarang pengertian fi'il mudhari apa? Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba. Yaitu fi'il yang di awalnya salah satu dari huruf tambahan yang empat. Ya jama'uha qauluka, yang huruf empat ini ikhwani fillah tergabung dalam perkataanmu ana itu. Ana itu alif, nun, ya dan ta. Ini empat huruf ikhwani fillah disingkat dengan ana itu. Dan keempat huruf ini yang ada di awal fi'il mudhari' dinamakan dengan huruful mudhari'ah. Menjadi tanda fi'il mudhari'. Dan kemarin telah kita singgung ketika membahas sejarah terjadinya fi'il amr, di mana asalnya dari fi'il mudhara' yang dijazmkan kemudian dibuang huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah itulah yang sekarang kita bahas ini, tergabung dalam lafaz anaitu. Wa huwa marfu'un abada, dan fi'il mudhara' ini hukumnya dirofakkan selama-lamanya. Hatta yadkhulu alaihi nasibun aw jazimun, sampai masuk atasnya nasib, yaitu amil yang menasabkan, aw jazimun atau amil yang menjazmkan. Tain, ini perkataan Ibnu Ajurrum rahimahullah. Sekarang kita masuk pada syarh. Al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Dan dinamakan mudhari' ikhwani fillah dari karena mudhari'an bermakna musyabihan, yang menyerupai. Kenapa disebut dengan mudhari' fi'il ini? Karena dia menyerupai isim. Dia menyerupai isim. Dari sisi mana keserupaannya? Karena fi'il mudhari' itu bisa di-i'rab, masuk dalam kategori mu'rab. Padahal saudara-saudaranya yang lain dari kalangan fi'il itu kategori mabni. Nah, oleh karena itulah disebut dengan mudhari', karena dia menyerupai isim dari sisi mu'rabnya. Walaupun mu'rabnya fi'il mudhari' tidak sempurna, karena nanti ada beberapa keadaan di mana fi'il mudhari' dimabnikan. Tanya. Tapi hukum asal fi'il mudhari' dia mu'rab, diserupakan dengan isim. Hukmuhu, sekarang hukum fi'il mudhari'. Lahu hukman, fi'il mudhari' memiliki dua hukum. Hukmun bi'atibari awalihi wa hukmun bi'atibari akhirihi. Yang pertama, hukum berdasarkan awalnya, dan yang kedua, hukum berdasarkan akhirnya. Fa'amma hukmuhu bi'atibari awalihi fa'innahu labudda an yakuna fi awalihi wahidun min arba'ati ahruf. Adapun hukum fi'il mudhari' ini berdasarkan awalnya ikhwani fillah, maka sebutnya fi'il itu mesti ada di awalnya salah satu dari empat huruf. Salah satu dari empat huruf, wahia al-hamzatu wal-nunu wal-ya'u wa-ta, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Ya jema'uha qauluka anaitu, ya, keempat huruf tersebut tergabung dalam perkataanmu anaitu. Alif, nun, ya, dan ta. Nahmu, contohnya aqumu, wa naqumu, wa yaqumu, wa taqumu. Lihat, aqumu awalnya dengan hamzah, naqumu dengan nun, dan seterusnya. Baik, ini dari sisi awalnya. Jadi fi'il mudhari' awalnya mesti harus berupa salah satu dari empat huruf ini. Maka kapan saja kalian melihat di sana ada suatu fi'il awalnya ikhwani fillah tidak terdapat salah satu dari keempat huruf ini, maka jangan berani-berani menghukuminya sebagai fi'il mudhari', karena jelas keliru. Ini hukum yang pertama. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirihi, adapun hukum berdasarkan akhir dari fi'il tersebut, fa innahu taratan yakunu mabniyan wa taratan yakunu mu'raban wa huwal ghalibu fi. Sebutnya fi'il ini terkadang hukumnya mabni dan terkadang hukumnya mu'rab, dan inilah yang mayoritas dari hukum fi'il mudhari'. Ya, mayoritasnya mu'rab, tapi kadang-kadang dia mabni. Karena memang namanya penyerupaan terhadap suatu perkara, ikhwani fillah, sulit kalau menyerupai secara sempurna. Ya, menyerupai sebagian, dan sebagiannya lagi masih ya berbeda. Jadi walaupun dikatakan mudhari' karena menyerupai isim, tapi tidak sempurna seperti isim sehingga dia mu'rab secara total, tidak. Ya, mayoritasnya memang mu'rab, tapi ada beberapa keadaan dia itu apa, Ahmad? Mabni. Fa ammal mabniyu falahu halatan. Dan didahulukan di sini pembahasan yang mabni dikarenakan yang sedikit. Ya, kita bahas dulu yang sedikit, nanti sisanya itulah yang mu'rab. Sehingga memudahkan kita untuk menghafalnya dan mengingat-ingatnya. Maka kita pelajari dulu yang mabni ini karena itulah yang sedikit. Fa amal mabniyu falahu halatan. Adapun mabninya fi'il mudhari', maka mempunyai dua keadaan. Yubna 'ala sukun, yang pertama dimamlikan atas sukun. Kapan itu? Idza tasalat bihi nunul inat, apabila bergabung dengan fi'il mudhari' itu nun inat. Nahu qawlihi ta'ala wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu yurdi'na. Para ibu, mereka menyusui anaknya. Lihat kata yurdi'na. Ain, yang merupakan akhir dari fi'il mudhari', harakatnya apa di sini? Sukun. Oleh karena itulah i'rabnya yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun. Tayyib. Dan kalau kita melihat nun inat, sekarang kita balik. Nun inat kita lihat mulai dari fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari'. Kapan saja dia bergabung dengan salah satu dari ketiga fi'il ini, mesti mabninya atas apa? Atas sukun. Ingat-ingat. Jadi nun inat kapan saja masuk pada suatu fi'il, menjadikan fi'il itu mabni atas sukun. Enggak peduli apakah fi'il madhi, fi'il amr ataupun fi'il mudhari'. Fi'il madhi contohnya qatala menjadi apa ketika bergabung dengan nun inat? Burkan. Qatalna. Ketika menjadi fi'il amr bergabung dengan nun inat, bagaimana jadinya hamzah? Taqtulna. Ketika menjadi fi'il mudhari' bergabung dengan nun inat, jadinya bagaimana? Abu Mujahid. Qatala yaqtulu, bergabung dengan nun inat menjadi yaqtulna. Semuanya mabni atas sukun. Diingat-ingat. Kemudian keadaan yang kedua, wa yubna 'alal fathhi, dimabnikan atas fathah. Idza tasalat bihi nunut tawkid. Ketika bergabung dengan fi'il mudhari' tersebut nun tawkid. Kalau bergabung dengan nun tawkid, maka fi'il mudhari' tadi mabni 'alal fathhi. Nahwu qawlihi ta'ala lanukhrijannaka. Nukhrijannaka, sungguh kami akan mengeluarkanmu. Lihat kata nukhrija, ketika bergabung dengan nun akhirnya dia di fathah, nun taukid, nukhrijannaka. Dan kita lewati dulu ketika fi'il amr bergabung dengan nun taukid, dia mabni atas apa? Dan Fasbud ala ketika bergabung dengan non taukin ala fathah, sama usbutan. Ya, usbutanna. Demikian pula fi'il mudhari', ya, la nukhrijannaka, Kalau fi'il madhi bagaimana? Apa Zul'ah? Hah? Fi'il madhi kemarin ada enggak pembahasan dia bergabung dengan nun taukid? Ada, coba dicari. Tapi fi'il madhi yang bergabung dengan nun taukid. Hah? Coba mana? Tayyib, ya pada pembahasan fi'il madhi tidak dibahas ya ketika dia bergabung dengan non taukid. Karena memang tidak didengar ikhwani fillah dari orang Arab. Tayyib, ini dua keadaan di mana fi'il mudhari' mabni, yaitu mabni ala sukun dan mabni ala fath. Kapan mabni ala sukun? Abu Ja'far, ini barusan. Ingat-ingat mabni ala sukun ketika fi'il mudhari' bergabung dengan non inath. Ya. Ketika fi'il mudhari' bergabung dengan non inath, mabni ala sukun. Kemudian mabni ala fathhi ketika fi'il mudhari' bergabung dengan non taukid. Ya. Tayyib. Sekarang sisanya ikhwani fillah mu'rab. Sehingga beliau mengatakan wa yu'rabul mudhari'u idza lam yattasil bi akhirihi nunul inath aw nunut taukid. Dan fi'il mudhari' di i'rab ya, dia masuk kategori mu'rab apabila tidak bergabung akhirnya dengan nun inath ataupun nun taukid. Selanjutnya beliau mengatakan wal mudhari'u al mu'rabu ala ismain. Dan fi'il mudhari' yang di-i'rab itu terbagi menjadi dua. Ini perincian yang sangat mudah ya Pak Nifila. Perincian yang mudah dan memang metode ini bagus. Lebih mudah daripada tuhfatus saniyah, demikian pula tuhfah wasabiyah. Dengan metode yang lugas, ya singkat, tapi perinciannya bagus. Wal mudhari' yang di-i'rab terbagi menjadi dua. Mu'rabin bil harakat wa mu'rabin bil huruf. Di-i'rab dengan harakat dan di-i'rab dengan huruf. Kalau kita paham pelajaran-pelajaran yang lalu dan telah mungkin, mudah saja. Kapan di-i'rab dengan harakat dan kapan di-i'rab dengan huruf. Tapi beliau sebutkan lagi di sini mu'rabin bil harakati idza lam yattasil bi akhirih aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah. Di'rab dengan harakat yaitu apabila tidak bergabung akhirnya dengan alif itsnain atau wawul jamaah atau ya' mukhatabah. Dan harakat i'rabnya fi'il mudhari' ketika rafa' dengan apa? Dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan ganti kajar dengan apa Mbak Mujahid? Dengan kasih sukun. Hah? Apa Abdurrahman? Tidak ada ya? Tidak ada fi'il masuk kejar. Taib. Dan ketika jazm dengan sukun. Ini i'rabnya fi'il mudhari' dengan harakat. Wa mu'rabin bil huruf dan i'rab dengan huruf idza tasala bihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah. Ketika bergabung dengan alif itsnain atau wawul jamaah atau ya' mukhatabah maka di'rab dengan huruf. Dan huruf yang menjadi tanda i'rab fi'il mudhari' yaitu nun ketika rafa' dan gantikan nasab dan jazm dengan membuangnya. Nahu yadhabani wa yadhabuna wa tadhabina. Ini kesimpulan tentang fi'il mudhari' ikhwan fillah. Hendaknya diingat. Sekali lagi, fi'il mudhari' hukumnya terbagi menjadi dua. Dilihat dari awalnya dan dilihat dari akhirnya. Dilihat dari awalnya, hukumnya harus ada padanya huruf yang disebut dengan huruf apa? Huruf mudhari'. Tergabung dalam apa huruf mudhari' ini? Usama. Tergabung dalam singkatan ana itu. Kemudian hukum yang kedua dilihat dari akhirnya. Dilihat dari akhirnya, fi'il mudhari' terbagi menjadi dua hukum, mabni dan mukrob. Mana yang menjadi mayoritas hukumnya? Mukrob. Ya, mukrob. Karena dia mayoritas, kita akhirkan. Kita ambil yang sedikit dulu. Karena dengan mengenal yang sedikit, sisanya itulah yang mayoritas. Baik. Yang mabni keadaannya cuma dua saja. Dia mabni ala apa? Ala sukun dan mabni ala al-fathi. Mabni ala sukun kapan? Ketika bergabung dengan nun inas. Dan mabni ala al-fathi ketika bergabung dengan nun taukid. Sekarang yang mu'rab bagaimana? Mu'rabnya pun terbagi menjadi dua. Mu'rab dengan harokat dan mu'rab dengan huruf. Mu'rab bil harokat kapan itu? Ketika fi'il mudhari' ini selamat, tidak bergabung akhirnya dengan sesuatu pun, baik itu wawu jama'ah atau ya mukhatabah atau alif tahriyah. Dan yang mu'rab bil huruf ketika bergabung dengan salah satu dari tiga perkara tersebut, atau dengan singkatnya ketika fi'il mudhari' itu masuk dalam kategori af'alul khamsah yang akhirnya bergabung dengan wawul jama'ah atau alif tahniyah atau ya mukhatabah. Ini kesimpulan tentang fi'il mudhari' ikhwani fillah. Diingat-ingat ya, perincian yang bagus yang hendaknya dipahami dan dimurajaah kembali. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.